الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kita menyelesaikan muzakarah yang pertama tentang mad, mad, lin dan tanwin. Kita lanjutkan pada muzakarah yang kedua, pelajaran ke-46 halaman 58. Tamilu maylan 'aziman. Tamilu maylan 'aziman. Jangan sekedar kalau menghadapi huruf nun yang memiliki sifat tawassut itu, jangan sekedar maylan, jangan gitu. Maylan, maylan 'a, gitu. Maylan 'a, coba. Maylan 'aziman. Coba. Lan 'a, coba. Lan 'a. Coba. Lan a, lan a, jangan sampai lan a, lan a, lan a, lan a. Ketika berpindah dari makhraj nun, ya, berpindah ke ain, itu jangan bawa suara dari makhrajnya nun, baik na atau apapun. Mai lan a, coba. Lan a. Jadi antum perhatikan, lihat ilustrasi dari saya, ya. Lan a, coba. Lan a, gitu. Lan a, coba. Lan a, bareng. Lan a. Jadi ketika kita ngelepas itu langsung bilang a. Jadi enggak ada kesempatan lidahnya itu mengucapkan satu patah huruf pun, ya. Satu bunyi apapun. Lan a. Lan a. Maylan 'aziman. Maylan 'aziman. Ya. Tamilu maylan 'aziman. Tamilu maylan 'aziman. Maylan ada gitunya sedikit. Nah, itu masih apa? Tamilu maylan 'aziman. Tamilu maylan 'aziman. Lagi. Tamilu maylan 'aziman. Tamilu maylan 'aziman. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ. Maju ke depan. مَآرِبُ. مَآرِبُ. لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا فسوف يكون لزاما فسوف يكون لزاما فلا جناح عليك عليك فلا جناح عليك أينما تكونوا أينما تكونوا فلا يصلون إليكما فلا يصلون إليكما هيهات لما توعدون هيهات لما توعدون Sulai. Ingat tadi yang ai ini sering baca ai. وما كفر سليمان ما لبثوا غير ساعة ما لبثوا غير ساعة أخاف إن عصيت فأواري سوءة أخي kita baca Tamilu mailan aziman. Lanjutnya. أينما تكونوا فلا فلا يصلون إليكما. Ada yang memanjangkan si lagi fala fala yasiluna ilaikuma. Yang sebelah sini kanan fala ya fala yasiluna ilaikuma lagi fala yasiluna ilaikuma. Yang tengah fala yasiluna ilaikuma lagi fala yasiluna ilaikuma. Kafnya ya. Fala yasiluna ilaikuma. Fala yasiluna ilaikuma. Sebelah sini. Ya. Fala yasiluna ilaikuma. Sebelah sini. Fala yasiluna ilaikuma. Hayhata ya. Hayhata lima. Lagi. Hayhata lima tu'aduna. Lanjut. Wa kana baina dhalika qawaman. Wa kana. Wa kana baina dhalika qawaman. Dibaca apa adanya. Belum, kita belum belajar waqaf, jadi qawaman ya. Qawaman. Wakana ya. Wakana baina dhalika qawaman. Kafnya masih ada yang kurang. Wakana baina dhalika qawaman. Wakana baina dhalika qawaman. Sebelah sini. Wakana ya. Wakana baina dhalika qawaman. Qawaman. Qawaman. Wanya tidak maju, yang maju wawnya. Qawaman. Qawaman. Wa kana ya. Wa kana baina dhalika qawaman. Yang sebelah sini. Wa kana baina dhalika qawaman. Qawaman. Qawaman. Yang sebelah sini. Wa kana baina dhalika qawaman. Konya enggak maju ya. Qawaman. Qawaman. Wa kana ya. Wa kana baina dhalika qawaman. Di sebelah sini. Wa kana baina dhalika qawaman. Wa kana ya. Wa kana baina dhalika qawaman. Ya. Wala mauludun ya. Wala mauludun huwa jadin. Lagi. Wala mauludun huwa jadin. Dun kembali ya. Wala mauludun huwa jazin. Wala mauludun huwa jazin. Sebelah sini. Kelompok pertama, ayo. Wala mauludun huwa jazin. Huwa jazin. Lagi. Huwa jazin. Huwa jazin. Lagi, kelompok pertama. Wala mauludun huwa jazin. Masih dun. Wala mauludun huwa jazin, ayo. Wala mauludun jazai ya, jazai. Lagi, yang kelompok dua, ya. Wala, wala mauludun huwa jazin. Kelompok tiga. Wala mauludun huwa jazin. Lagi. Wala mauludun huwa jazin. Kelompok empat, kelompok. Wala mauludun huwa jazin. Wala ya. Wala mauludun huwa jazin. Wala mau mau. Bedakan dengan mau. Wala mau mau dengan mau mau. mau dengan mau. Ya, yang benar mau. Wala mauludun. Ayo. Wala mauludun huwa jazin. Ya. Wama kafara. Ya. Wama kafara Sulaimanu. Sulai, jangan gitu. Sulai. Sulai. Sulai. Sulai. Sulai. Sulai. Sulai. Sulaimanu. Sulaimanu. Wama. Wama kafara Sulaimanu. Sebelah sini. Wama. Wama kafara Sulaimanu. Lagi. Wama kafara Sulaimanu. Yang kelompok dua. Wama kafara Sulaimanu. Sulaimanu. Sulaimanu. Wama. Lagi. Wama kafara Sulaimanu. Kelompok tiga. Wama kafara Sulaimanu. Ka. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ بَتْ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ سُلَيْمَانُ سُلَيْمَانُ سُلَيْ سُلَيْمَانُ سُلَيْمَانُ سُلَيْمَانُ سُلَيْمَانُ سُلَيْمَانُ وَمَا يَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ مَا لَبِثُوا يَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ مَا لَبِثُوا غَيْرَ يَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ لين gitu ya غَيْرَ Ma labithu ghayra ghayra bukan gitu ghayra ma labithu ghayra sa'atin ma labithu ghayra sa'atin akhafu in 'asaytu akhafu in 'asaytu akhafu akhafu in 'asaytu punya masih ada yang belum maju dari sini yuk coba akhafu ya akhafu in 'asaytu punya mbak fu fu fu lagi akhafu akhafu in 'asaytu lagi akhafu in 'asaytu coba Abu Sofiya akhafu in asaitu diperbaiki ada yang masih belum sempurna sempurna ada yang masih belum sempurna akhafu in asaitu antum masih menambahkan bacaan panjang di situ coba sekali akhafu pada fu-nya, masih belum tepat sekali. Fu-nya dipendekkan. Fu dipendekkan. Fu antum itu panjang, bacanya panjang. Yang benar pendek itu. Sekali lagi, coba dipendekkan. Aqo. Aqo in asaitu. Iya. Sebentar. Abu siapa? Apa? Belum tiga. Oder. Lagi. Al-khafu. Lagi. Al-khafu. Ya. Al-khafu in asaitu. Ada ainnya masih kurang. A. A. Al-khafu in asaitu. Kurang. Linnya kurang. Masih asaitu. Asaitu. Gitu ya. Lagi Sekali lagi bersama-sama. Akhafu in asaitu. Akhafu in asaitu. Ada yang menggelembungkan bibir. Akhafu. Akhafu in asaitu. Sebelah sini ada yang panjang fu, masih ada yang panjang sebelah sini. Yang tengah, yang kelompok dua, ayo. Akhafu. Akhafu in asaitu. Lagi. Akhafu in asaitu. Mas inna inna masih ada terpantul. Akhafu in asaitu. Ayo. Akhafu in asaitu. Innya tuh bikin tenang. Akhafu in asaitu. Ayo. Akhafu in asaitu. Nomor tiga. Akhafu in asaitu. Akhafu in asaitu. Akhafu in asaitu. Sebelah sini, fadhal. Akhafu in asaitu. Innya jangan tergesa-gesa. In asaitu. Lagi. Akhafu. Akhafu in asaitu. Ayo. Akhafu in asaitu. In'a in'a in'a jadi gitu in'a in'a in'a asaitu in'a asaitu akhafu in'a asaitu akhafu in'a asaitu asaitu asaitu ya. Masih ada sebagainya. Asai asaitu. Nah ini bukan gitu. Asaitu. Fa uwari sawata akhi. Fa uwari sawata akhi. Nomor pertama. Fa uwari sawata akhi. Lagi. فَأُوَالِ يَسَوْءَتَ أَخِي فَأُوَالِ يَسَوْءَتَ أَخِي yang nomor dua فَأُوَالِ فَأُوَالِ يَسَوْءَتَ أَخِي nomor tiga فَأُوَالِ يَسَوْءَتَ أَخِي sawata coba sawata sawata fawari sawata akhi fawari sawata akhi sebelah sini empat fawari sawata akhi saw saw korban saw saw sawata sawata sawata akhi sawata akhi ya. Ini maju mundur terbuka gitu ya, maju terbuka ya, turun gitu. Kalau anda praktekkan benar di sini di bibirnya terasa agak agak gimana, berbeda dengan sebelumnya, agak apa ya, rasanya ada yang lain gitu. Kita baca liyuriyahuma sawatihima liyuriyahuma sawatihima liyuriyahuma sawatihima liyuriyahuma sawatihima sawatihima sawatihima liyuriyahuma sawatihima liyuriyahuma sawatihima قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك بيني بيني itu panjang ya baini. Ingat pelajaran ya, di akhir kata ya, tidak bertitik ya, tidak ada tanda sukunnya, tidak ada titiknya, seringkali lupa ya. Qala dzalika baini wa bainaka. Qala dzalika baini wa bainaka. Wa bainaka. Wa bainaka. Tenang bacanya. Qala dzalika baini wa bainaka. Qala dzalika baini wa bainaka. Pokoknya jangan ada perasaan nanti kalau enggak segala baca setelahnya salah, yang gitu. Tenang. Kalau belum lancar diulang lagi gitu. Coba kelompok pertama, baris pertama liuria, kita baca liuria huma ya. Liuria huma sawatihima. Ya, lagi. Belum, masih ada anggotanya yang masih belum tepat bacanya. Liuria huma ya. Liuriyahuma sawatihima. Lanjut. Qala dzalika baini wa bainaka. Lagi ya, masih ada yang salah? Lagi. Qala dzalika baini wa bainaka. Masih ada yang belum tepat. Wa bainaka. Wa bainaka. Lagi. Qala dzalika ya. Qala dzalika baini wa bainaka. Lagi satu kali lagi. Qala dzalika baini wa bainaka. Wa bainaka, pendek ya. Ingat masih linnya masih baini ya, jangan gitu. Qala dzalika baini wa bainaka. Gitu ya. Yang kelompok dua sekarang liuriyahuma ya. Liuriyahuma sawatihima. Ada yang saw lagi. Liuriyahuma ya. Liuriyahuma sawatihima. Semuanya. Ada yang ketinggalan. Liuriyahuma ya. Liuriyahuma sawatihima. Taknya kurang. Ti sawati. Sawatihima. Liuriyahuma ya. Liuriyahuma sawatihima. Masih ada yang saw. Qala dzalika ya. Qala dzalika baini wa bainaka. Lagi, pelan-pelan, tenang. Qala dzalika baini wa bainaka. Qala dzalika baini wa bainaka. Masih agak lupa ya, ini tadi. Ini ya kelompok yang ketiga sini. Liuriyahuma ya. Liuriyahuma sawatihima. Lanjut. Qala dzalika baini wa bainaka. Kak pendek. Qala dzalika ya. Qala dzalika baini wa bainaka. Baini, kurang cepat. Baini wa bainaka. Qala dzalika baini wa bainaka ya. Qala dzalika baini wa bainaka ya. Yang ke sini empat. Liuriyahuma sawatihima. Liuriyahuma sawatihima. Liuriyahuma sawatihima. Qala ya. Qala dzalika baini wa bainaka. Tenang. Qala dzalika baini wa bainaka. Qala dzalika baini wa bainaka. Ra'aitu ahada 'ashara kawkaban. رأيت أحد رأيت أحد عشر كوكبا رأيت أحد عشر كوكبا لا على هدى أو في ضلال Belum latihan ya sekarang ya. Teknik untuk bernafas ketika mau membaca itu pakai nafas perut. Antum kalau ambil nafas dimasukkan ke perut. لا على هدى أو في ضلال لا على هدى أو في ضلال. Jadi nafas itu, suara itu bisa apa, bisa lepas ya. Kalau di dada sesek suaranya. La ala hudan nafasnya. Kalau dari sini lepas. Ya. Itu sebagaimana kita berbicara sehari-hari itu pakai nafas perut ketika berbicara. Ya. Kalau membaca juga gitu. Ambil nafas yang banyak, masukkan ke perut. Tandanya perutnya itu menggelembung. Ya. La ala hudan aw fi dalalin. Ya. La ala hudan aw fi dalalin. Ya, lanjutnya. Kalau pertama, ini saya satu-satu biar agak perlu detail-detail ini, perlu di kontrol. Ra'aitu ya. Ra'aitu ahada 'ashara kawkaban. Masih ahada dan ahada. Kau kurang, kau kurang cepat. Ra'aitu ya. Ra'aitu ahada 'ashara kawkaban. Main ahada ini ya. Ada yang ahada. Antum juga. Karik. Antum baca. Ra'aitu ahada 'ashara kawkaban. Antum. Kau, jen kau, kau, kau, kau, masih ahada. Kau, jen kau, kau, kau, ya, ahada. Ahada. Lagi. Ahada. Ahada. Khusus ahada. Antum perhatikan, perhatikan temannya biar kalau sudah tepat, oh begitu ya. Kalau masih salah, oh salahnya di mana? Antum perhatikan. Coba. Ra'aitu. Ra'aitu ahada. Ahada. Ahada. Ahada. Ra'aitu ahada 'ashara kawkaban. Masih kau. Kau. Ra'aitu ahada 'ashara kawkaban. Masih ahada. Masih kalau ahada saja benar, tapi kalau sudah di dalam ayat itu berubah lagi. Antum kalau dites satu-satu, ya dites satu-satu, hurufnya sudah tepat. Tapi kalau sudah bergabung dengan huruf yang lain, itu belum tentu tepat. Ya, misalnya ahada tadi kan, ahada. Antum kalau bilang ahada benar, tapi belum tentu kalau sudah di ayat itu nggak apa ya, tetap benar. Ya, karena saling mempengaruhi. Kau benar atau bintang? Kau kaban. Kalau di ayat bisa kau. Ya. Lagi sekali lagi kelompok pertama. Ra'aitu ayat. Ra'aitu ahada 'ashara kawkaban. Ini sebelah sini. La ala hudan. La ala hudan aw fi dhalalin. Hudan. Hudan. Lagi. La ala. La ala hudan aw fi dhalalin. Nomor dua. Ra'aitu. Ra'aitu ahada asra kaukaban. Ahada. Ahada. Ahada, ahada. Ra'aitu ahada. Ra'aitu ahada asra kaukaban. Lagi. Ra'aitu ahada asra kaukaban. Kafnya masih perlu dilatih. La'ala. La'ala hudan aw fi dhalalin. Lagi. La'ala hudan aw fi dhalalin. Antum coba. La'ala. La'ala. Ya la'ala. Kan la'ala. La'ala. La'ala hudan aw fi dhalalin. Lagi. La ala hudan hudan hudan hudan hudan la ala hudan aw aw min aw aw la ala ya la ala hudan aw fi dhalalin ya majidnya sekali lagi di sini la ala. Ya. U-nya kurang ya. Au. Au gitu ya. Au. Silakan lagi ra'aitu ya. Ra'aitu ada asyara kaukaban. Kafnya masih kurang. Ka. Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ya. Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Terus. La'ala hudan. Masih hudan. Hudan lagi. La'ala ya. La'ala hudan aw fi dhalalin. Selanjutnya nomor tiga. Ra'aitu. Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Lagi. Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Masih ahada. Ra'aitu ahada. Coba. Ra'aitu ahada. Ahada. Jangan ahada. Ra'aitu ahada. Ra'aitu ahada. Ahada. Ahada. Siapa yang ahada? Masih ahada ya antum. Ra'aitu ahada. Ra'aitu ahada. Nah itu. Lagi. Ra'aitu ahada dan ahada. Ra'aitu ahada. Masih. Ahada. Ya, jangan masuk. A-nya jangan masuk ke H. Ahada. Ya, bersama-sama sekarang. Ra'aitu ahada. Hati-hati. Bilang A-nya jangan kebablasan ke H. Ra'aitu ahada. Jangan gitu. Ra'aitu aha. Satu-satu. Jangan masuk huruf A, jangan masuk ke H. A di sini. Ra'aitu aha. Sendiri-sendiri. Jangan. Ra'aitu ahada. Jangan gitu. Dikontrol hurufnya. Ra'aitu ahada. Ayo bersama-sama. Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Coba Pak ya, baju biru bilang. Coba. Bukan yang antum ya. Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Lagi. Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ahada. Ahada. Ahada. Lagi. kasih ahad sedikit. Yang mudah, yang mudah. Fadal antum. Yang lainnya dengarkan. Nanti antum akan ikut bersama-sama mempelajari. Ini sudah benar atau masih belum tepat gitu loh. Belajar mendengarkan. Sekali lagi. Yang lainnya jangan mencoba dulu. Fadal. Ra'aitu ahada asyara kawkaban. Masih masuk ahada, makanya di sini tadi kok banyak sekali yang ahada, ya lagi ahada, lagi ahada, ya. Belum putus ahada, dannya masih belum tepat, da, yang lainnya tenang dulu, yang lainnya senyap senyap senyap, ya. Ahada. Ahada. Da. Da. Turun lagi. Da. Masih belum. Turun lagi. Da. Da. Da. Turun. Da. Da. Da. Ujungnya sedikit dikenakan ke gigi. Da. Da. Ada. Ada. Ada. Ada. Ahada. Ahada. Ahada. Ahada. Ya. Lagi ra'aitu. Ra'aitu ahada asyara kawkaban. Masih kembali ke posisi semula. Diperbaiki idanya. Lagi bersama-sama. Makanya saya tak dengar di kelompok sini banyak yang ahada, ya. Lagi ra'aitu ahada. Ayo. Ra'aitu ahada asyara kawkaban. Masih banyak yang ahada, ya. Nanti ngelatihnya seperti ini. A ha da. Ahada. Dirasakan. Ah, enggak boleh. Ah, ha, da. Ya. La ala hudan. Ayo. La ala hudan au fi dhalalin. Terus. Kelompok yang keempat, fadhal. Ra'aitu ahada. Ayo. Ra'aitu ahada asyara kawkaban. Ra'aitu ahada asyara kawkaban. Ra'aitu ahada asyara kawkaban. Lanjut. La'ala hudan aw fi dhalalin. La'ala hudan. La'ala hudan aw fi dhalalin. Hudan, jangan depan dulu. La ala, la ala hudan aw fi dhalalin. La ala hudan aw fi dhalalin. Kita lanjutkan. لكي لا يكون عليك حرج. لكي لا يكون عليك حرج. لكي لا يكون عليك حرج. لكي لا يكون عليك حرج. قال موسى لقومه يا قوم. قال موسى لقومه يا قوم. قا itu belum maju. قال موسى لقومه يا قوم. قال موسى لقومه يا قوم. Ada je, ya qaumi ka, ya qaumi, tapi qaumi. Ini harus kita kuasai sebelum masuk ke huruf-huruf sukun yang selain sukun. Fadhil, kelompok pertama. لكي لا يكون عليك حرج لكي لا يكون عليك حرج حرج لكي لا يكون عليك حرج. Selanjutnya qala Musa liqaumihi ya qaumi. Ada alaika harajun, tanya masuk ke ha. Hati-hati ya, sebelum huruf ha yang biasanya yang masuk-masuk itu masuk huruf ain, masuk huruf ha ya, masuk huruf hamzah ya, itu yang saya ingat. Selanjutnya qala Musa ya. Qala Musa liqaumihi ya qaumi. Selanjutnya kelompok yang kedua, likaila. Likaila yakuna alaika harajun. Likaila ya, lagi. Likaila yakuna alaika harajun. Selanjutnya qala Musa liqaumihi ya qaumi. Lagi qala Musa. Qala Musa liqaumihi ya qaumi. Selanjutnya selanjutnya kelompok ketiga, likay la yakuna alayka harajun. Selanjutnya qala Musa liqaumihi ya qaumi. Liqaumihi itu tenangkan dulu, ada mat. Qala Musa ya. Qala Musa liqaumihi ya qaumi. Terus selanjutnya selanjutnya kelompok keempat, likaila yakuna alaika harajun. Lagi likaila yakuna alaika harajun. Likaila yakuna alaika harajun. Likaila yakuna alaika harajun. Harajun harajun ya, jimnya cun gitu ya. Harajun harajun harajun. Ja ji ju berbagi, yang masih cun ya diperbagi. Qala Musa ya. Qala Musa liqaumihi ya qaumi. Terlanjutkan. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatin. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatin. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatin. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatin. Wa ma kana ma'ahu min ilahin. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ. Lanjut kelompok pertama. Qala ya qaumi. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatin. Laisa laisa lagi. Qala ya qaumi laisa bi ya. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatin. Lanjut. Wa ma kana ma'ahu min ilahin. Wa ma kana ma'ahu min ilahin. Wa ma kana ma'ahu min ilahin. Ma'ahu dan ma'nya ma' jangan masuk ke ain. Ma'ahu coba. Wa ma كان معه وما كان معه من إله. Majidnya, mudah. Yang kedua. Qala ya qawmi laysa bi dhalalatin. Ayo yang kelompok dua. Qala ya qawmi laysa bi dhalalatin. Ayo. Qala ya qawmi laysa bi dhalalatin. Terus. Wa ma kana ma'ahu min ilahin. Hajinya kelompok. Qala ya qawmi. Ayo. Qala ya qawmi laysa bi dhalalatin. Lagi. Qala ya qawmi laysa bi dhalalatin. Lanjut. Wa kana ma'ahu min ilahin. Wa ma kana ma'ahu min ilahin. Wa ma kana ma'ahu min ilahin. Ma'ahu. Ma'ahu. Najidia. Qala ya qawmi laysa bi dhalalatin. Lagi. Qala ya qawmi laysa bi dhalalatin. Qala ya qawmi laysa bi dhalalatin. Pada mi-nya jangan dipanjangkan. Qawmi ya qawmi laysa. Mi-nya langsung. Qala ya qawmi laysa bi. Ayo. Qala ya qawmi laysa bi dhalalatin. Terus. Wama kana ma'ahu min ilahin. Lagi. Wama kana ma'ahu min ilahin. Wama kana ma'ahu min ilahin. Ma'ahu. Ma'ahu. Wama kana. Ya. Wama kana ma'ahu. Kita lanjutkan. Fawakazahu Musa faqadha 'alayhi. Fawakazahu Musa faqadha 'alayhi. Linnya ya, linnya perhatikan. 'Alayhi. 'Alayhi. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ فَقَضَى عَلَيْهِ فَقَضَى عَلَيْهِ ingat. Ini semakin lama semakin harus mendatangkan maklumat, pemahaman tentang sifatul huruf dan makhorijul huruf, ya, itmamul huruf dan itmamul harokat. Fawaka, ingatlah. Fawaka zahu Musa faqadha 'alayhi. Fawaka zahu Musa. كيف يواري سوءة أخيه؟ كيف يواري سوءة أخيه؟ يعني كيف؟ كيف حالك؟ كان gitu kan? Kalau kita sehari-hari kan gitu. كيف؟ kan gitu. Terbiasa. كيف يواري سوءة أخيه؟ كيف يواري سوءة أخيه؟ دريتني أضر. فوكزه فوكزه موسى فقضى عليه. جد. kaifa yuwari sawata akhihi. Ya, ada masih ada yang kaifa yu fawakazahu. Ulang lagi fawakazahu. Fawakazahu Musa wa qada alayhi. Lanjut kaifa kaifa yuwari sawata akhihi. كيف يواري سوءة أخيه؟ كيف يواري سوءة أخيه؟ مجدية؟ yang kelompok dua. فوكزه موسى فقضى عليه. ك كنيه. فوك فوكزه موسى فقضى عليه. مجدية؟ lagi lanjut فوكزه موسى فقضى عليه فوكزه موسى فقضى عليه كيف يواري سوءة أخيه كيف يواري سوءة أخيه كيف يواري سوءة أخيه kita ulangi lagi bersama-sama sendiri liuriyahuma ya liuriyahuma sawatihima qala dhalika baini wa bainaka ra'aytu ahada asyara kawkaban la'ala hudan aw fi dhalalin likay la kita telah menyelesaikan huruf yang bersukun yaitu huruf mad, lin dan tanwin yang bersukun juga. Kita akan masuk pada huruf yang bersukun bertambah lagi materinya. Kita lanjutkan pelajaran ke-47 sukun pada huruf rokhawa dan istifal halaman ke-59. Di sini ditambahkan lagi catatan ya untuk mengingatkan kepada kita untuk itmamul harakat. Maka ketika melafazkan huruf yang disukun, mulut dikembalikan pada posisi tabii, normal. Terlebih jika huruf sebelumnya berharokat dhamma, kedua bibir tidak boleh dibiarkan maju, ya, dibiarkan maju. Dan catatan ini hendaknya terus diperhatikan pada pelajaran-pelajaran mendatang, ya. mamul harakat. Kita baca at at at at ah ah az az az az. Tuh kok sekarang zal masih zal. Az az az az as as ash ash af af ah ah ah ah ha nyambung ya. Sekarang kita dhammah mak, kembalikan pada posisi normal. Coba anda lihat saya. Us dulu ya. Us us u u us us. Ada yang belum maju? Us. Belum maju udah kembali. Enggak ya, normal kembalinya. Ya. Belum maju. Us. U. U. Hai. Matanya gitu. U. U. Us. Us. Us. Gitu. Us. Lagi. U. U. U. U. Lagi. Ambil nafas dulu. Kalau enggak ambil nafas. Ambil nafas dulu, soalnya ini ngabiskan nafas. Iya. Kalau bilang ini ngabiskan nafas. Ambil nafas dulu. Lagi. Ambil nafas. Ya. Ya. Belum nafas bilang enggak bisa. Lagi. Uz. U-nya mana? Uz. Sekarang sin. Us. Yang sin enggak ada titiknya. U. U. Us. Us. Us. Us. Us. Sekarang sin. U. U. Ush. Ush. Ush. Ush. Ush. Ush, jangan panjang u-nya. Ush, jangan panjang u-nya. Ush, ada yang gitu tadi. Ush, jangan panjang, jangan gitu. Ush, ush, ush. Lagi, sekarang fa. Uf. Lagi u u u u. Ini ada dalam Quran, antum jangan main-main. Ya. Masih ada deh. U u uf uf uf uf uf uf uf uf uf. Kita lanjutkan. Ini dilatih nanti ya. As As Qala As Qala Muthqalatun Muthqalatun Mithqalan Mithqalan Ahmilu Ahmilu yahmilu yuhmadu yuhmadu sihrani sihrani sihrani sihrani azhaba azhaba azhaba azhaba. Jadi tenang kalau baca huruf rokhawa, tenang. Azhaba azhaba tadhkiratun tadhkiratun idh qala idh qala idh qala idh qala azka azka tazdari tazdari tazdari tazdari ta ta tazdari tazdari azwajan azwajan. Selama sini dua baris. Azqala azqala mutqalatun. Majunya mana? Mutqalatun mutqalatun mutqalatun terus mutqalatun ahmilu ahmilu ahmilu yuhmadu yuhmadu yuhmadu sihrani azhaba tazkiratun ta tazkiratun tazkiratun tazkiratun idhqala azka tazdari taz lagi tazdari azwajan azwajan selanjutnya azqala azqala muzqalatun lagi muzqalatun muzqalatun muzqalatun terus muzqalan ahmilu yuhmadu sihrani azhaba tazdari tazdari azwajan. Lanjutnya tafadhal. Azqala qawin azqala muzqalatun mithqala ahmilu ahmilu ahmilu. Suaranya itu nyambung dengan huruf yang setelahnya. Ahmilu ahmilu. Jangan ada celah itu. Apa jeda. Ahmilu jadi itu. Tapi nyambung. Ini. Ahmi. Langsung nyambung. Ahmi gitu. Jangan ahmi jadi gitu. Ada jeda. Ahmi tapi ahmi. Ahmilu ahmilu yuhmadu yuhmadu sihrani azhaba tazkiratun tazkiratun idhqala azka tazdari azwajan. Lanjutnya, ulang. Azqala. Lagi. Azqala. Lagi. Azqala. Mithqalatun. Mithqalan. Mithqalan. Mithqalan. Ahmilu. Yuhmadu. Sihrani. Azhaba tazkiratun idh qala تزدري أزواجا أزواجا كم نجدان أسرى أسرى أسرى تسمية تسمية إسحاق إسحاق أشهد أشهد تشرك تشرك أشتاتا أشتاتا أهدى أهدى تهلكة تهلكة أهلونا أهلونا أفلح أفلح تفسد تفسد دلنا دو جن دو تفسد تفسد هكذا تفسد تفسد أفواجا أفواجا Jadinya yang keluar pertama asra ya asra tasmiyatan ishaqa ashadu tushriku ashtatan ahda tahlukari tahlukari ahduna ablaha أفواجاً أفواجاً مجدنا أسرى تسمية تسمية تسمية إسحاق أشهد تشرك أشتاقا أهدى تهلكة أهلونا أفلح تفسد أفواجا Majinya kelompok kedua. Kelompok tiga, ya. Allah tasmiyatan إسحاق أشهد تشرك أشتاتا أهدى تهلكة أهلونا أبلها تفسد تفسد أفواجا Lanjutkan. Asra. Asra. Tasmiyata ishaqa ashadu tushriku ashtadan ahda tahlukati ahluna aflaha tufsidu afwajan. Kita lanjutkan pada sukun pada huruf rokhawa dan isti'la. Kalau tadi apa? Sukun pada huruf rokhawa dan istifal. Pengucapan huruf isti'la tidak dengan memajukan kedua bibir. Kita baca. Af. Af. Af. Af. Af. Af. Bukan as, dan af. Lidahnya diangkat. Aus. Aus. Aus. As. As. Apa sih? As. Aus. Aus. Aus. Aus. Aus. Aus. Ada suara yang mulut. Yukhriju. Balik pada posisi semula. Yukhriju. Ikhrajan. Akhriju. Aslaha. Yuslihu. Islahan. Aslihu. Aslihu. Awna. Tumidu. Balik pada posisi semula ke ghaib. Tu. Lagi. Dari sini. Bersama-sama kita baca. Akhraja. Ayo. Akhraja. Yukhriju. Ikhrajan. Akhriju. Aslaha. Lagi. Aslaha. Aslaha. Yuslihu. Islahan. Akhriju. Akhna. Tu ribuna ta'sha al-hara fasma'u yadhimuna yudhiru disebutkan? Coba. Kita baca makhmasatun makhmasatun majiyatun makhmasatun makhmasatun makhtumun makhtumun makhtumun makhtumun takhshawna takhshawna takhshawna takhshawna tukhrajuna tukhrajuna tuh tuh perhatikan lihat di sini tuh tuh tuh tuh tukhrajuna tukhrajuna masfufatun masfufatun yasdifuna yasdifuna pada yas itu enggak maju di bibirnya yasdifuna yasdifuna yas yas yas lihat jari ke sini kayak yas kayak sini yas yas yas yas yas yas yas yasdifuna yasdifuna dengan yas dengan yas dengan yas dan dengan yas dengan yas dengan yas atau dengan yas yas pakai sin yas yasdifuna yasdifuna maghlubun maghlubun مغلولة مغلولة أظلم أظلم تظلمون تظلمون dua baris dua baris kelompok pertama مغمصة مغمصة مغتوم takhshawna kenapa itu takhshawna takhshawna tukhrajuna makhfufatun lagi makhfufatun makhfufatun dengan mas kalau mas pakai sin mas mas di bibirnya juga jangan maju mas berbermas kayak sin mas mas dia yang membentuk bukan beri mas mas mas mas mas mas mas mas mas yang membentuk bukan bibir itu tapi bibir terikut berekspresi yang berlebihan mas mas mas mas lagi mas fufatun mas fufatun lanjutnya yasdifuna yasdifuna maghlubun lagi maghlubun maghlubun maghlubun lanjut maghlulatun terus adlamu tuzlamuna tuzlamuna tuzlamuna lanjutnya kelompok kedua makhmasatun makhmasatun makhtumun suaranya nyambung, jangan takut makhtumun, jangan gitu makhmasatun makhmasatun terus makhtumun makhtumun makhtumun terus تخشون تام تخشون تخشون تضطرون مصفوفة يصدفون يصدفون يصدفون مغلوب مغلولة أظلم تظلمون تظلمون تظلمون لنجدنا لكي كلمات 3 مغمصة مغمصة لكي مغمصة مغتوم تخشون تخشون تخشون مخرجون مصفوفة مصفوفة مصفوفة يصدفون مغلوب طبعا مغلوب مغلوب مغلولة أظلم تظلمون هذه جانب مغمصة مغمصة مختوم مختوم مختوم تخشون تخرجون مصفوفة يصدفون مغلوب مغلولة أظلم يظلمون يخلفون يخشون كتاب الجن يخلفوا يخلفوا يخلفوا يخلفوا kembalikan pada posisi semula يخلفوا يخلفوا يخشون يخشون أخلد أخلد يغفرون يغفرون أغرينا أغرينا يغلبون يغلبون مغرم مغرم يصلون يصلون أصطفى أصطفى أصطفى أصطفى أصطفى أصطفى مصطفين مصطفين أمريكان مصطفين مصطفين مصطفين مصطفين lanjutkan coba yuklifu yuklifu yakshawna akhlada yakfiruna yakfiruna yakfiruna yakfiruna amrayna yuklabuna lagi yuklabuna maghrayin مصطفين مصطفين يا مريم Nomor dua. Yuhlifu yakshawna akhlada yakfiruna akhraina yukhlabuna mawramin. Sambungkan. Mawramin. Jangan terputus. Mawra sendiri-sendiri jangan. Mawramin. Mawramin. Terus. Ya laula asfa mustafaina. Lanjutnya. Yuhliu yakshawna ahlada yakfiruna Al-Rayna Yuhlabuna Mawramin Yaslawna As-Sofa Mustafayna. Lanjut, khabar Mawsatin Yuhlifu Yuhlifu Yakshawna Akhlada Yaghfiruna Aghraina Yuhlabuna Maghramin Yaslawna Asqafa Mustafaina. Ya, kita lanjutkan pada pelajaran yang ke-48. Sukun pada huruf bainiyah atau tawassut. Lin Umar jahat dan tawassut. Pelajaran ke-48 masih di halaman yang ke-60. Suaranya hilang. Apa ber? Jangan gitu, tapi iya. Kondisikan tetap tipis. I'sarun. I'sarun. Amsyajin. Amsyajin. I'sadan. I'sadan. I'sadan. I'sadan. Yalbisuna. Yalbisuna. Tanhituna Ya'mahuna. Ya'mahuna. Ya'mahuna. Ya'mahuna. Yamhaduna. Yamhaduna. Yamhaduna. Yamhaduna. Yaqubuna. Yaqubuna. Tulqu. Tulqu. Kembalikan posisi ke tulqu. Tulqu. Lagi-lagi. Tulqu. Tulqu. Tulqu. Tulqu. Tanha. Tanha. Ta'lu. Ta'lu. Tamshi. Tamshi. Tamshi. Tamshi. Tenang. Tamshi. Tamshi. Tu'ji. Tu'ji. Tu'ji. Tu'ji. Tadinya Fudel kelompok satu. Alhama. Alhama. An'ama. Lagi. An'ama. Masih terpantul. An'ama. An'ama. An'ama. Tenangkan. Bilang an'a. An'a. Jangan keburu-buru pindah ke ain. Selesaikan itu suara. An'ama. An'ama. Kan masa yang paling panjang adalah huruf apa? Rokhawa. Kemudian tawassut, kemudian apa? Syiddah. Ini jangan tergesa-gesa. An'ama ya. An'ama. An ya. An'ama. Itu an. An'ama. An'ama. Terus. A'khiru. Lagi. A'khiru. Lagi. A'khiru. Itu yang a itu, yang a itu yang setelah hamzah. A'sirna. Tapi a'siru ya. A'siru. A'siru. Terus. Hamlahu. Lagi. Arhamu. Ibn-Ishaqan. An'aman. Masih depan itu kurang tenang. An'aman. An'aman ya. An'aman. Lagi. An'aman. Gitu terus. I'hsan. Lagi. I'hsan. Suaranya mungkas sol. I'hsan. Lagi. I'hsan. Terus. Amjadi. Terus. I'hsan. I'hsan. I'hsan. Terus. Yalbisuna. Lagi. Yalbisuna. Terus. Tanhituna. Tanhituna. Tanhituna. Ya'mahuna. Terus. Yamhaduna. Terus. Yaqbuduna. Tulqu. Tanha. Ta'lu. Tamshi. Tamshi. Tamshi. Turji. Kemudian kalau dua, qadar. Alhama. Alhama. An'ama. A'siru. A'siru. A'siru. Amlahu. Arhamu. Ilhafan. Jangan terpantul, Farid. Ilhafan. Ilhafan. Ilhafan. An'aman. Lagi. An'aman. Lagi. An'aman. Iqsarun. Lagi. Iqsarun. Amjadin. Iqsarun. Tebal. Iw. Iqsarun. Tebal. Iqsarun. Iqsarun. Iqsarun. Yes. Yalisuna. Tanhituna. Tan. Tanhituna. Lagi. Tanhituna. Terus. Ya'mahuna. Ya'mahuna. Ya'mahuna. Tulqu. tamha ta'lamu tamshi turji. Selanjutnya, Udhar. Alhama. Alhama. An'ama. An'ama. An'ama. A'siru. Amlahu. Arhamu. Ilhaban. An'aman. Ihsarun. Amshajin. Irsadan. Irsadan. Irsadan. Yalbisuna. تنحتون يعمهون يمهدون يركضون تلقوا تنهى تحلو تمشي تمشي ترزي. Masih ada yang taknya masih belum disis ya, belum ham. Tamshi. Ta. Selanjutnya empat, Allah. Alhama. Alhama. An'ama. Lagi. An'ama. An'ama. A'khiru. Amnabu. Arhamu. Lagi. Arhamu. Ilhafan. An'ama. إعصار. إعصار. أمشاج. إرصادا. يلبسون. تنحتون. يعمهون. يمهدون. يركضون. تلقوا. تنهى. تحلو. تمشي. Ya. Silakan berguna. Sampai di sini insyaallah nanti kita teruskan pada langsor, pada sukun, pada huruf syiddah dan hamis kaf ta. Ini diulang-ulang ya, sih. Diulang-ulang ya. Ini diulang-ulang sampai, karena pelajaran kita ini termasuk singkat, ya. Maka antum harus mengejar ini, menguasai benar. Ya, kalau ingin ada perubahan ya ba'da Allah azza wa jal, maka antum ini ulang-ulang terus. Kalau ada yang kelewatan, antum enggak menguasai, maka akan terasa nanti semakin apa? Semakin berat di pelajaran berikutnya. Ya. Masih tebal. Banyak. Pengen tak baca tapi kok dibaca gitu ya. Tapi enggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.